Kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan teknis. Jadi kemarin Nana sedang live private, kemudian lupa disetting publik lagi. Ya, jadi tadi private, tapi sudah Nana rubah dan Nana edit. Jadi kita lanjutkan. Jadi Imam Rafi'i, Imam Rafi'i dan bagaimana usaha beliau dalam merapikan mazhab. Beliau adalah Abdul Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin Fadl Al-Qazwini Ar-Rafi'i, lahir tahun 557 Hijriah di daerah Qazwin. Dan beliau dinisbatkan kepada daerah tersebut, Qazwini, ya, di utara Persia. Adapun Rafi'i ini nisbah kepada Rafi'an, wahia baldatun min biladi Qazwin. Jadi salah satu kampung di daerah Qazwin. Sebagian ulama yang menceritakan tentang profilnya Rafi'i mengatakan itu nisbah bukan kepada anhu. Wallahu ta'ala alam. Tarabbal Imam Rafi'i fi hijri walidihi Muhammad bin Abdul Karim. Imam Rafi'i ini dididik oleh ayahnya yaitu Muhammad bin Abdul Karim. Wafat tahun 580. Ya. Jadi 12-13 tahun ya setelah lahirnya, atau 23 tahun setelah lahirnya Ar-Rafi'i. Alladzi kana faqihan syafi'iyan, ayahnya adalah seorang ulama fikih Syafi'i. Tsumma akhadha al-'ilma 'an adika adadin min akabiri ulama'i ashhi, beliau kemudian belajar kepada beberapa ulama besar di madzhab di zamannya sampai menjadi rujukan ulama Syafi'iyah di zaman beliau. Maka beliau menjadi mufti, kemudian mendekte kitab-kitab Syafi'iyah, mengajar, dan beliau adalah orang yang wara' dan terkenal zuhud. Belajar kepada beliau banyak sekali ulama-ulama Syafi'iyah di daerahnya dan di luar daerahnya. Ya, beliau wafat di Qazwin tahun 623 Hijriah. Beliau menulis beberapa kitab, di antaranya yang pertama kitab Al-Muharrar. Muharrar ini diambil dari kitab Al-Wajiznya Imam Ghazali. Jadi ini kitab-kitab madhab itu punya keturunan ya. Muharrar ini anaknya Al-Wajiznya Ghazali. Wa yu'tabaru Muharrar di dalam tahqiq madhab Syafi'iyah dalam semua bab fikih. Dan ini masih makhthut ya, masih berupa manuskrip sampai zaman sekarang. Yang kedua kitabul Aziz Syarh al-Wajiz ya, ini atau Asyarhul Kabir ya, disebutnya Asyarhul Kabir atau kitab al-Aziz atau Syarhul Wajiz. Ini tiga nama yang populer kadang-kadang, Qala Rafi'i fil Aziz, Qala Rafi'i fi Syarhil Kabir, Qala Rafi'i fi Syarhil Wajiz. Ya, ini sebenarnya kitabnya satu yaitu kitab al-Aziz Syarh al-Wajiz. Al-Wajiz lagi-lagi punyanya Al-Ghazali. Wayusamma aidan bi Syarhil Kabir wa huwa mawsu'atun fiqhiyatun dhakhmah. Jadi ini adalah sebuah ensiklopedia fikih yang besar. Tajalat fiha qudratul Imam Ar-Rafi'i fi khidmati madhabihi wa tahqiqihi wal intisari lahu wa huwa matbu'. Dan kitab ini menunjukkan ya kepiawaian Imam Ar-Rafi'i dalam melayani madhabnya, merapikannya dan membelanya. Ya, dan membelanya. Dan kitab ini matbu' ya, dicetak alhamdulillah. Kemudian kitab Asyarhu Shaghir wa huwa aidan syarhun li kitabil Wajiz al-Ghazali. Jam, jangan ribut nak, di luar nak. Kitab Syarah Saghir ini juga syarahnya Al-Wajiz Ghazali, cuma dia lebih kecil, ya lebih kecil. Waktu itu baru hadil kutub ats-tsalatsah bimajmu'iha hiyal mumatsilah li juhdi Imam Ar-Rafi'i fi tanqih al-madhhab asy-Syafi'i khilal hadzal dawr min hayati al-madhhab 505 dan 767. Jadi tiga kitab ini merupakan kitab yang sudah dirapikan, isinya adalah madhab Syafi'iyah yang sudah rapi, yang sudah murni. Ya, yang pertama adalah Al-Muharrar, yang kedua adalah Asyarhul Kabir, yang ketiga adalah Asyarhu As-Saghir. Dan tiga-tiganya itu berpusat kepada kitab Al-Wajiz punyanya Al-Ghazali. Nah, jadi yang menjadi konten utamanya adalah Al-Wajiznya Ghazali. Yang kedua Al-Imam An-Nawawi, wajhuhu fi tanqihil madhab, dan usaha beliau dalam memurnikan madhab. Beliau adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan Al-Huzami atau Hizami Al-Haurani An-Nawawi, lahir tahun 631 Hijriah di daerah namanya Nawa. Ya, di kampung namanya Nawa. Kampung ini enggak terkenal dulunya ya, baru terkenal setelah Imam Nawawi terkenal. Masyaallah. Dan beliau tinggal di Nawa situ dan dinisbatkan kepada kampung Nawa itu, makanya disebut Nawawi. Wa hiya ihda qura Hauran. Ini adalah salah satu kampung di daerah Hauran. Kota Qawdimna Muhafazatis Suwaida fi Daulati Suriah fi zaman kitabati hadhihi risalah. Jadi ini daerah Suriah di zaman sekarang ini ya. Daerahnya Syekh Utsman bin Taimiyah juga di situ kalau masalah. Karena Imam Nawawi muhibbanil ilmi mundu syagharihi. Imam Nawawi ini sangat cinta kepada ilmu sejak kecil. Beliau menghafalkan Al-Qur'an pada usia yang masih dini. Kemudian beliau rihlah ke Damaskus untuk belajar di sana kepada senior-senior ulama Syafi'iyah dan juga ahli hadis. Mutanaqilan baina halaqati darsihim, beliau pindah-pindah ya. Fabara fil hadis wa ulumihi, beliau ahli dalam hadis dan ilmu hadis, kemudian juga ahli dalam fikih, dan beliau istighalahu bihi akthar min ghairihi min ulumi syariah. Jadi beliau lebih condong ke ilmu fikih. Dan ilmu hadisnya juga luar biasa. Wa raqma annahu lam yartahil kharija biladi Syam illa ila al-hajj fi ma tala'tu alayhi min tarjamati illa annahu asbaha fi tamakkuni min al-madhhab asy-Syafi'i abraz fuqaha asy-Syafi'i fi zamanihi syarqan wa gharban bila munazi'. Meskipun beliau enggak pernah keluar dari Syam kecuali untuk haji, namun beliau itu dianggap sebagai ulama Syafi'iyah nomor satu di timur dan barat ya, tanpa ada yang bisa menandingi beliau. Karena beliau mutalaahnya sangat luas ya, dari kitab-kitab semua yang ada, kitab-kitab Syafi'iyah semua yang ada dibaca semua oleh Imam Nawawi, dan beliau teliti orangnya. Hal ini semuanya membuat Imam Nawawi bisa memberikan ya khidmat yang besar untuk memurnikan madzhab Syafi'iyah. Dan beliau memulai proyeknya dengan meneruskan proyek dari Abdul Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi'i yang tadi meninggal tahun 623 Hijriah. Nah, ini Imam Nawawi 631. Jadi berapa tahun itu? Ya, 631 ya ditambah 13 ya atau 12 ya, 12 tahun ya setelah meninggalnya Imam Rafi'i baru Nawawi lahir. Fasanaf Imam Nawawi kitab Raudhatut Thalibin. Yang pertama Imam Nawawi menulis kitab Raudhatut Thalibin. Nah, Raudhatut Thalibin ini adalah ringkasan dari kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Jadi ringkasannya, syarah kabirnya Rafi'i adalah Raudhatut Thalibin. Jadi kalau kita urut ya, Al-Wajiznya Ghazali, kemudian di bawahnya ada Syarah Al-Kabir, kemudian di bawahnya ada Raudhatut Thalibin. Kama sannafa kitab Minhajul Thalibin wa Umdatul Muftin, sebagaimana beliau juga menulis kitab Minhajul Thalibin dan juga Umdatul Muftin. Dan Minhajul Thalibin Imam Nawawi ini termasuk kitab fikih Syafi'iyah yang paling muktamad di zaman sekarang ya. Wa huwa ikhtisarun likitabil Muharrar Ar-Rafi'i, dan dia adalah ringkasan kitab Muharrarnya Ar-Rafi'i. Wa sannafa aidan kitab Al-Majmu'. Beliau juga membuat kitab Al-Majmu', dan ini enggak sampai selesai ya. Dan beliau wafat. Majmu' syarah muhadzabnya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan ini kitab mausu'ah ya, ensiklopedia fikih ya, perbandingan besar. Beliau mensyarah kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, lakin al-maniyah wafatuhu qabla itmamihi. Tetapi beliau wafat terlebih dahulu sebelum menyelesaikan kitab Al-Majmu', dan kitab ini dicetak beberapa cetakan. Beliau juga mensyarah Sahih Muslim ya, namanya Al-Minhad Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ini dicetak juga. Dan uniknya beliau ini mensyarah Sahih Muslim tapi enggak punya kitab Sahih Muslim ya, dari hafalan beliau dan dari pinjam kitab. Ditambah lagi beliau punya buku-buku yang lain yang luar biasa ya, yang menunjukkan bahwasanya Imam Nawawi ini adalah seorang imam yang masya Allah luar biasa ilmunya. Arba'in Nawawiyah untuk bisa lihat Riyadhus Shalihin ya. Kemudian kitab-kitab yang lain ya, Al-Adhkar, kemudian Tahdzibul Asma wal Lughat, nah dan lain-lainnya, dan kitab Adab Hamalatul Quran itu. Wa hakadha kana juhdul Imam An-Nawawi ibtida'an li juhdi salafihi Imam Ar-Rafi'i wa mukammilan lahu. Demikianlah kita bisa lihat ya, bahwasanya usahanya Imam Nawawi ini merupakan sambungan daripada usahanya salaf beliau yaitu Imam Rafi'i dan menyempurnakan. Fa asbahat musannafatuhuma al-fiqhiyah tumatsilu wahdatan wahidah. Jadi kedua tulisan dari kedua imam ini menjadi satu kesatuan yang tusyakkilu halqatan barighatal ahamiyah fi silsilati musannafatil madzhab fil furu'. Jadi membuat satu rangkaian yang sangat penting di dalam silsilah ya, serial buku-buku madzhab Syafi'i dalam masalah fikih ya, bukan usul fikih. Nadharan li kaunihima naqahat al-intaj al-ilmi limi'ati min fuqaha'i Syafi'iyah ala madari arba'ati qurun talat wafata mu'assisil madzhab al-Imam Syafi'i. Karena kedua usahanya Imam Rafi'i dan juga An-Nawawi tadi itu meringkas dan merangkum dan bahkan merapikan ya produk ilmiah 400 tahun sejak wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kitab ini benar-benar ensiklopedia. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan innal kutub al-mutaqaddima 'ala syaikhain, jadi kitab-kitab yang mendahului kitab-kitabnya syaikhain yakni Rafi'i dan juga Nawawi, la yu'tamadu syai'un minha, jadi enggak bisa dijadikan pegangan illa ba'da mazidil fahsi wa tahri, kecuali benar-benar sudah diteliti dan hati-hati, hatta yaghliba 'ala dhanni annahu al-madhab, sampai kita yakin ya bahwasanya itulah madhab Syafi'iyah. Jadi campur-campur. Wala yaqtar bi tatabu'i kutubin muta'addidah 'ala hukmin wahid. Fa in hadhihi al-kathra qad tantahi ila wahid. Jangan engkau tertipu ada buku banyak banget padahal semuanya sama, intinya satu kitab itu. Ala tara anna ashab al-qaffal aw Syekh Abi Hamid al-Sirajini ma'a kasratihim, ya Syekh kemarin kita sudah baca ya, kalau disebut Syekh maksudnya adalah Abu Hamid al-Sirajini, ya jadi beliau adalah ya rais madrasah Khurasaniyah. Nah, kedua murid-murid daripada al-Qaffal, Qaffal Kabir tentunya, dan juga Syekh atau Qaffal Saghir Iraqiyun, dan juga Syekh Abu Hamid al-Isfirajini, la yufari'una wa yu'asiluna illa ala tariqatihi ghaliban. Jadi mereka itu membuat buku yang mengikuti yaitu metode gurunya Abu Isa al-Isfirajini dan Qaffal Saghir. Khalafat sair al-ashab, menyelisihi ulama Syafi'i yang lain. Fata'ayyana sabru kutubihi, maka harus diperiksa dulu buku-buku mereka. Hadza kulluhu fi hukmin lam yata'arad lahu syaikhan aw ahaduhuma, yaitu khususnya dalam hukum yang tidak disebutkan oleh syaikhan Rafi'i dan Nawawi atau salah satu dari keduanya. Wa illa falladhi adbaqa 'alaihi muhaqqiqul mutaakhirin wa lam tazal masyayikhuna yusuna bihi wa yanqulunahu an masyayikhihim wa hum aman qablahu hakadha anil mu'tamad muttafaq 'alaihi. Jadi di sini kemarin ada yang bertanya maksudnya mu'tamad itu yang bagaimana dalam fikih Syafi'i ini, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya, para ulama muhakkik mutaakhirin dari madzhab Syafi'iyah sepakat dan sampai sekarang terus saling mewasiatkan ya dari generasi ke generasi bahwasanya yang mu'tamad ya yang menjadi pedoman adalah yang disepakati oleh Rafi'i dan Nawawi di dalam madzhab Syafi'iyah. Malam yujmi muta'aqibu kilahuma 'ala annahu sahwun, selama tidak ada kesepakatan antara ulama-ulama muhakkikin mengatakan bahwasanya kesepakatan keduanya adalah salah. Wa anna bihi, tapi enggak mungkin katanya gitu. Fa in ikhtalafa fal musannif, yakni Nawawi musannif kitab Minhajut Thalibin, fa in wujida lirrafi'i tarjihun dunahu fa huwa. Jadi kalau mereka berselisih maka Imam Nawawi dilebih dahulukan kecuali ada tarjih ya, ada pemilihan lebih dikuatkan tulisannya Imam Ar-Rafi'i. Wallahu taala a'lam. Jadi itu yang mu'tamad. Kemudian poin ketiga, ciri-ciri khusus dari fase ini 505 sampai 676. Yang pertama, ta'assub, taklid masih terus berlangsung merajalela ya. Dan membuat banyak sekali ulama-ulama Syafi'iyah di sini keluar dari jalurnya. Kalau dulu Imam Syafi'i itu menganjurkan mereka jadi mujtahid, sekarang malah jadi muqallid, bahkan muta'assib ya. Nah, salah satu buktinya di sini beliau mengatakan ya. Contohnya ya, salah satu contoh aja ini, enggak semuanya, banyak yang melakukan ini. Fakhruddin Ar-Razi itu khassasa akthara min thuluts kitabihi manaqib al-Imam Asy-Syafi'i li hasdi adillatin mutanawwi'atin yuqarriru fiha rujhan madzhab Asy-Syafi'i 'ala sa'iril madzahib 'ammatan wa 'ala madzhab al-Imam Abi Hanifah khassatan. Jadi sepertiga kitab manaqib Imam Syafi'inya Ar-Razi itu bukan menceritakan seperti apa biografi Imam Syafi'i. Sepertiga kitab itu isinya adalah untuk menyatakan bahwasanya madzhab Syafi'iyah adalah madzhab terbaik, jangan pakai madzhab yang lain, khususnya madzhab Hanafiyah, karena permusuhan Hanafiyah dan juga Syafi'iyah ini luar biasa, terutama di daerah Khurasan ya, di Iran, di Teheran, Madinatul Roy, daerahnya Ar-Razi ini ya. Dan di situ sampai perang besar itu antara tiga madhab, orang Syiah, kemudian madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan kalau antum teliti atau baca buku-buku mereka itu sampai fatwa-fatwanya ngeri. Ya, madhab Syafi'i enggak boleh nikah sama madhab Hanafi padahal sama-sama muslim. Kalau sholat gantian, ya enggak mau Syafi'i sholat di belakang Hanafi, Hanafi enggak mau sholat di belakang Syafi'i dan seterusnya. Jadi ini sangat-sangat dibenci sebenarnya oleh para ulama. Nah, yang taqisu khilala ardhi ridil kadillah min sya'nil Imam Abi Hanifah bi asalib syatta. Ini yang sangat disayangkan dari Ar-Razi, dia merendahkan Imam Abu Hanifah dengan berbagai macam gaya. Minha an yushiru ilahi biqaulihi dhahaba Abu Fulan. Masyaallah, benar dia. Ya. Sampai-sampai dia enggak mau nyebut nama Abu Hanifah gitu. Dia mengatakan dhahaba Abu Fulan. Abu Fulan berpendapat, wa qala Abu Fulan. Maksudnya Abu Hanifah. Wa aqulu huna, Syekh Qasim mengatakan di sini, la syaka anna mithla hadzal manha fi at-tasnif min qibali shakhsiyatin syafi'iyyatin marmuqatin kal Fakhr Razi alladhi kana da'i as-sayd fi biladi Faris wa biladi ma wara' an-nahr Jihun, haitsu ishtahara aidan madhhab Hanafiyah mutajawiran ma'a madhhab Syafi'iyah, la syaka annahu kana da'a atharin salbiyyah 'ala 'alaqati adba'il madhhabaini ma'a ba'dihim. Jadi sikap yang seperti ini dalam menulis dari seorang profil Syafi'i yang terpandang seperti Fakhruddin Ar-Razi yang punya suara ya di daerah-daerah Persia sana yang berdekatan dengan mazhab Hanafiyah, ini punya pengaruh negatif akhirnya kepada pengikutnya. Coba antum lihat kalau gurunya begini muridnya kayak apa ya. Padahal kalau gurunya lurus aja muridnya udah ribut, apalagi gurunya begini ya. Jadi muridnya ribut ya, ditambahin kayu bakar sama gurunya makin gede lah ya, makin menjadi-jadi apinya. Nah, baik qadinya, fuqahanya, orang awamnya, ya Allah sampai perang di sana, sampai perang. Wa mimma yazidu wuduh ma kanat alaihi suratul ashabi al-madhabiyah fi hadha ad-dawr an ya'ti al-muhaddith wal faqih al-hanafi Abu al-Mudaffar Syamsuddin Yusuf ibn Qusbuli al-Baghdadi tuwfiya sanata 654 wa yusannifu fi nafsi 'asri al-Fakhr Razi kitaban bi unwan al-ittisar wa at-tarjih lil-madhhab as-sahih wa huwa min awwalihi ila akhirihi fi bayan manaqib al-Imam Abi Hanifah. Jadi di sana juga ada di madhabnya Abu Hanifah ya, Abu Mudhaffar Syamsuddin Al-Quzguli itu Al-Baghdadi nulis satu kitab judulnya Manaqib Imam Abu Hanifah dan dinamakan apa, At-Tarjih lil Madzhab Sahih. Bayangkan madzhab yang paling benar itu madzhab Abu Hanifah, yang lain salah. Ya, wa kana mimma ja'a fihi an 'arada Abu Mudhaffar Al-Baghdadi 'adadan min al-masail al-fiqhiyah yudallilu min khilalihi 'ala anna al-akhdha bi madzhab Imam Abu Hanifah huwa al-ashlah lil khalifah wal ulah. Di situ ada beberapa masalah yang dia tampilkan bahwasanya mengambil fatwanya Abu Hanifah itu paling baik ya, baik untuk khalifah ataupun para pemimpin yang ada. Waqad lamasat min tilkal masail wa tariqati Abi al-Mudhaffar lamastu ya fi tanawuli annahu yuraghibu hukama al-bilad al-islamiyah fi zamanihi bi tinaqi madhhab al-Hanafiyah wa tawlid al-qudhah min fuqaha'i. Jadi beliau menganjurkan para pemimpin untuk mengambil qadhi itu dari madhab Hanafiyah. Nah, wala'ala dhalika lamma kana liriayati sulta al-hakimah lima dhabin minal madhahif min atharin barizin fi tathbiti dhalika al-madhab wa istiqarihi wa intisharihi. Ya, sepertinya kata Syekh Al-Qasimi di sini karena rebutan kekuasaan ya. Jadi kalau yang menguasai madhab ini ya itu yang jadi mufti, itu yang jadi qadhi. Wa khulasatul amr, intinya anal asabiyya al-madhabiyya wa taqlid kana simataini barizataini li hadha dawr min hayatil madhab syafi'i. Jadi antara 505 sampai 676 itu asabiyah dan fanatik buta, taklid buta luar biasa. Muhawalatu ihya'il ijtihad wa taharrur min at'asub al-madhhabi. Tapi ada beberapa usaha untuk menjadi mustahid lagi dan terlepas dari ta'asub ya dan taklid. Nah, di antara orang-orang besar itu adalah Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Antum lihat ya, Izzuddin bin Abdissalam itu muridnya dari berbagai madhab, lintas madhab. Ini bukti bahwasannya beliau itu tidak pandang madhab dan ta'asub. Contoh besarnya adalah Al-Qarafi ya, Qarafi dari madhab Malikiyah jadi muridnya Izzuddin bin Abdissalam. Dan beliau sangat menganjurkan untuk tidak ta'asub ya, gak boleh taklid, harus jadi mujtahid. Dan yang kedua adalah Al-Imam Abu Syamah Al-Maqrisi. Nah, Izzuddin bin Abdul Salam dijuluki Sultanul Ulama, ya, karena dia jualan raja. Kok bisa jualan raja? Ya, karena di zaman itu terjadi perang, ya, butuh dana. Butuh dana banyak. Terus raja-rajanya itu adalah mantan budak. Jadi orang-orang Turki yang mereka sebelumnya jadi budak, kemudian raja-rajanya enggak punya keturunan lagi sehingga budaknya yang naik jadi raja. Nah, ketika perang butuh dana, mereka minta ya sedekah dari kaum muslimin, ditarikin ya iuran lah, patungan untuk biaya perang. Yang difatwakan oleh Izzuddin bin Abdul Salam adalah beliau berani menentang kebijakan itu, ya, menarik uang dari masyarakat. Beliau mengatakan kalian yang harus kami jual dulu. Kenapa? Karena kalian itu budak dulunya dan belum dimerdekakan, ya, dan suara beliau didengar. Ketika beliau bilang gak usah perang, semua rakyat ikut gak usah perang. Jadi suara beliau lebih didengar daripada pemerintah ketika itu. Makanya beliau disebut Sultanul Ulama. Nah, beliau ini termasuk ulama yang perhatian dengan ilmu usul fikih, khususnya ilmu maqasid syariah. Dan wallahu ta'ala alam, ana kira semua ulama mujtahid itu pasti melihat maqasid syariah. Ya, kalau muqallid enggak. Nah, ini salah satu ciri-ciri. Jadi orang kalau sudah belajar sampai ke level maqasid syariah dan dia paham maqasid syariah, insyaallah itu langkah-langkah menuju menjadi mujtahid. Dan Izzuddin bin Abdul Salam termasuk, ya. Beliau ini punya kitab yang sangat fenomenal, yaitu Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu dua jilid, ya, dan ada di maktabah kita juga. Isinya adalah tentang qawaid fikiyah dan menuju ke maqasid syariah. Nah, di sini beliau meringkas, ya, kitab Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madzhab punyanya Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Tentunya kitab ini sudah kita bahas kemarin, ya. Ini adalah kitab isinya adalah perbandingan madhab. Nah, ini kitab beliau juga Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dan dicetak juga, atau Al-Qawaid Al-Kubra judulnya. Insyaallah kita akan kupas, ya, tersendiri Izzuddin bin Abdul Salam dan juga Abu Syam Al-Maqdisi, insyaallah pada hari Senin, ya. Sekarang ana enggak bisa lanjut dan ini sudah mendekati maghrib di sini. Insyaallah akan kita bahas karena menarik, dua tokoh ini menarik sekali, patut untuk kita bahas secara lebih detail lagi. Nah, dan kita kutip, ya, beberapa ucapan beliau-beliau ini karena beliau-beliau ini berusaha untuk membangkitkan ijtihad. Ini cocok di zaman sekarang kita ini, ya, membangkitkan ijtihad. Ini ana rasa cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.